بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah pada jilid yang keempat yakni Al-Juz'ur Rabi'u, ya, jilid yang keempat, sampai pembahasan pada daras pada pelajaran yang ke-6. Ad-Darsus Salisu, ya, pelajaran yang ke-6. Terakhir pembahasan sampai pada tamrin yang ke-7. Dan yang berikutnya ini insyaAllah nanti melanjutkan pada tamrin yang berikutnya yang ke-8, ya. Oke. Pembahasan di sini masih terkait dengan pembahasan sebelumnya pada beberapa tamrin sebelumnya pada daras ini, yakni tentang bab ifta'ala. Jadi termasuk salah satu di antara bab-bab pada fi'il sulafi mazid adalah bab ifta'ala. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas tentang bentuk-bentuk bab ataupun fi'il ifta'ala tersebut, bentuk-bentuk pada bab ifta'ala tersebut. Kemudian yang berikutnya pada pembahasan kali ini, pada tamrin yang berikutnya akan dibahas masih terkait dengan bab ifta'ala tersebut, ya. Kita lihat masing-masingnya di halaman 55. Saminan yang ke-8, ya, tamrin yang ke-8. Min ma'ani babi ifta'ala al-mutawa'atu. Min ma'ani babi ifta'ala al-mutawa'atu. Di antara makna-makna bab ifta'ala adalah mutawa'ah. Jadi mutawa'ah itu adalah salah satu di antara makna-makna pada bab ifta'ala. Ya, mutawa'ah. Pada pembahasan sebelumnya terdahulu pada bab pada dars yang terdahulu sudah dijelaskan yang dimaksud dengan mutawa'ah. Jadi dia menunjukkan makna apa? Diungkapkan dengan bahasa Indonesia yang mudah difahami, ya. Yang dimaksud mutawa'ah itu dia sebagai hasil atau dampak dari perbuatan yang disebutkan sebelumnya, dari fi'il atau perbuatan yang disebutkan pada kalimat sebelumnya. Itu pengertian yang mudah difahami dalam bahasa Indonesia, ya, mutawa'ah. Ya, kalau dalam bahasa Arab sendiri yang di secara bahasa mutawa'ah ini maknanya menyetujui atau mentaati atau menyepakati, atau mematuhi. Itu secara lafaz, ya, makna dari mutawa'ah. Jadi artinya apa? Ketika disebutkan suatu fi'il, suatu lafaz fi'il demikian, kemudian sesudah itu apa? Disebutkan fi'il dengan bentuk yang lain, yang mana maknanya itu, tadi kalau disesuaikan secara bahasa, jadi dia menyepakati, artinya mentaati atau sesuai dengan apa yang ada pada fi'il sebelumnya. Jadi sesuai, sepakat. Kalau fi'il sebelumnya menyatakan suatu makna demikian, maka pada bentuk yang lain, yang masih secara asal sama dengan fi'il sebelumnya, kemudian dia menunjukkan makna yang sesuai atau sepakat, atau tadi dia sebagai hasil dari perbuatan dari makna sebelumnya tadi, maka ini disebut dengan mutawa'ah. Ya. Jadi ini mutawa'ah. Dan di sini disebutkan tadi min ma'ani babi ifta'ala. Min di sini min bermakna tab'ayub. Jadi menunjukkan bagian. Berarti apa? Makna-makna bab ifta'ala itu ada banyak. Tidak hanya satu makna ini saja. Ya, mungkin bisa dirujuk pada kitab-kitab sharaf, kitab-kitab ataupun pada pembahasan khusus tentang sharaf atau tasrif. Nah, di sana akan disebutkan beberapa makna pada bab ifta'ala. Nah, salah satunya yang disebutkan di sini pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini adalah makna mutawa'ah. Nahwu contoh, rafa'tu sawta fartafa'a. Ya, rafa'tu sawta fartafa'a. Aku mengangkat, aku meninggikan suara, atau aku mengeraskan suara. Fartafa'a, maka atau lalu atau sehingga suara itu menjadi tinggi, menjadi terangkat, menjadi keras. Ini irtafa'a bermakna menjadi keras, menjadi tinggi, menjadi terangkat. Yakni apa? Dia menyetujui atau menyepakati atau sesuai dengan makna dari fi'il yang disebutkan sebelumnya tadi, dari perbuatan yang disebutkan sebelumnya tadi. Rafa'tu, aku mengangkat. Ya. Nah, ketika aku mengangkat, kemudian apa hasilnya? Ya, rafa'tu sawta, aku mengangkat atau aku meninggikan suara, ya. Lalu apa hasilnya? Akibatnya atau dampaknya atau apa? Sebagai tadi ya, mutawa'ah, ya, menyepakati atau menyetujui. Ya, berarti apa? As-saut, suara itu menjadi tinggi, menjadi terangkat, menjadi keras. Ini ya. Jadi dengan contoh ini insyaallah lebih mudah difahami untuk menunjukkan makna mutawa'ah. Ya. Ini semacam ini makna mutawa'ah. Ya. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini. Summa akmilin natusa, kemudian sempurnakanlah yang kurang atau sempurnakanlah sisanya. Rafa'tu sawta, aku mengangkat, aku meninggikan suara. Irtafa'a sawtu, suara itu menjadi tinggi, menjadi terangkat, menjadi keras. Aku mengeraskan suara, maka suara itu menjadi keras. Ini makna mutawa'ah. Ini hasilnya. Atau tadi sebagai apa hasil dari kesepakatan atau mematuhi dari makna perbuatan yang disebutkan sebelumnya tadi ya. Rafa'tu sawta, aku mengangkat, aku meninggikan, aku mengeraskan suara. Lalu irtafa'a sawtu, suara itu menjadi tinggi, menjadi keras, menjadi terangkat. Nih, semacam itu. Kemudian contoh yang berikutnya, malatul kuba, aku memenuhi atau aku mengisi gelas. Gelas itu, gelas tersebut. Lalu menjadi bagaimana? Imtala'a. Ya. Imtala'a al-kubu. Imtala'a al-kubu. Gelas itu menjadi penuh, menjadi terisi. Imtala'a. Bentuk ifta'ala dari mala'a. Baik. Berikutnya, jama'tu tullaba. Jama'tu tullaba. Aku mengumpulkan para murid, para pelajar, para mahasiswa. Menjadi ijtama'a at-tullabu. Ijtama'a at-tullabu. Jadi para pelajar, para mahasiswa menjadi berkumpul, menjadi terkumpul. Ini. Nah, perhatikan di sini, pada makna mutawa'ah ini, ataupun perubahan dari fi'il mujarad menjadi fi'il ifta'ala, menjadi bab ifta'ala dengan makna mutawa'ah, perhatikan ya, pada lafad as-saud atau al-kub atau at-tullab, yang pada kalimat asal, ya, pada kalimat asalnya di mana fi'ilnya masih mujarad, rafa'tu sauta dan yang semisalnya, as-saud dan tadi al-kub, as-sauta, al-kuba dan at-tullaba, di situ kedudukannya dalam kalimat-kalimat tersebut itu sebagai maf'ul bih. As-sauta maf'ul bih dari fi'il rafa'tu, rafa'a. Al-kuba ini juga maf'ul bih dari mala'a atau mala'tu. Kemudian at-tullaba ini maf'ul bih dari jama'tu. Ya, karena dia menjadi maf'ul bih, maka dia mansub. Keadaan i'rabnya adalah nasab. Ditandai dengan harakat fathah. Tanda nasabnya adalah harakat fathah pada huruf akhir. As-sauta, al-kuba, at-tullaba. Ini. Kemudian ketika fi'ilnya berubah menjadi bab ifta'ala dengan makna mutawa'ah, maka isim-isim tersebut yang semula tadi sebagai maf'ul bih, keadaannya nasab atau dia mansab, maka kemudian dia berubah. Perhatikan irtafa'a sautu, suara itu menjadi keras, menjadi tinggi. Imtala'a al-kubu, gelas itu menjadi terisi atau gelas itu menjadi penuh. Ijtama'a thullabu, para pelajar, para mahasiswa menjadi berkumpul, menjadi terkumpul. Berarti di situ as-sautu, al-kubu, at-tullabu menjadi fa'il. Ya, menjadi apa? Menjadi fa'il dari fi'il irtafa'a atau imtala'a atau ijtama'a. Ya, berubah kedudukannya dengan perubahan bentuk fi'il, kemudian kedudukan isim-isim ini berubah menjadi fa'ilnya. Sehingga keadaannya dia marfu'. Ya, keadaannya rafa dengan tanda dhammah pada huruf akhirnya, as-sautu, al-kubu, at-tullabu, seperti itu. Ini jadi perubahan fi'il dari mujarrad menjadi mazid, ya, kemudian pengaruhnya terhadap kata yang terkait dengan fi'il tersebut itu bisa seperti ini. Yang semula dia sebagai maf'ul bih, kemudian bentuk fi'ilnya berubah dengan makna mutawa'ah, maka kedudukan isim-isim tersebut juga berubah, ya, menjadi fa'il, seperti ini. Jadi sesuai dengan maknanya, sesuai dengan maksud dari kalimat tersebut, sesuai dengan makna yang ditunjukkan dari bentuk ifta'ala di sini, yakni makna mutawa'ah, sesuai dengan keterkaitan dari kalimat asalnya, kalimat sebelumnya, ya, secara makna sesuai, selaras, secara lafaz juga demikian, sesuai, selaras, secara i'rab, ya, dari maf'ul bih menjadi fa'il, ya, keadaan i'rabnya, tanda i'rabnya, dan semuanya. Ini ya. Jadi, seperti itu. Perhatikan. Berikutnya, tasian yang ke-9, ta'ammalil amsilatal atiyata, perhatikan contoh-contoh berikut ini, libabi ifta'ala, untuk bab ifta'ala. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut ini, untuk bab ifta'ala, wa'ayyin fiha al-madiya wal-mubari'a wal-amra wal-mushtaqatil mukhtalifata, dan tentukan padanya, pada contoh-contoh tersebut, madi, ya, mubari', amr dan mushtaqat yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Ya, mushtaqat ini apa? Perubahan kata dari satu kata ke kata yang lain, dari fi'il, ya, fi'il madhi menjadi mubarak ataupun amr, ataupun dari fi'il itu kemudian menjadi isim fa'il ataupun isim maf'ul atau yang lainnya. Ini. Itu ya. Awalan yang pertama, fit tanzili, di dalam Al-Quran disebutkan contoh, disebutkan ayat ini, Yauma naqulu li jahannama hal imtara'ti wa taqulu hal min mazidin wa taqulu hal min mazid. Di surah Qaf ayat yang ke-30. Yauma naqulu li jahannama. Yauma, ya, perhatikan di sini yauma, huruf akhirnya di fathah, bukan yaumu atau juga bukan yaumi, tetapi yauma. Ya, berarti dia keadaannya mansub. I'rabnya adalah nasab. Ya, karena kenapa? Karena huruf akhirnya berharakat fathah. Fathah ini sebagai tanda asli pada nasab. Nah, lantas kenapa dia mansub? Atau bagaimana maknanya kalau dia mansub? Ya. Jadi dia mansub yauma karena dia menjadi sini menjadi dzaraf. Ya, dzaraf zaman. Jadi di situ terkandung makna fi. Secara tersirat ya, terkandung makna fi. Jadi kalau diartikan maknanya pada hari, di hari atau pada hari, ya, fi yaumi. Secara makna demikian. Hanya saja secara lafaz tidak ada fi. Ya. Sehingga dia apa? Lafadznya dia menjadi fathah pada huruf akhirnya. Jadi keadaan i'rabnya dia nasab. Karena di situ tadi dia menjadi zaraf. Zaraf zaman. Jadi terkandung makna fi padanya. Sehingga artinya tadi pada hari atau di hari. Ini. Kemudian, yauma naqulu li jahannama. Pada hari atau di hari. Kami berkata kepada Jahannam. Pada hari kami berkata kepada Jahannam. Halim talakti. Apakah engkau sudah penuh? Apakah engkau sudah terisi penuh? Ya. Jahannam. Ini mu'annas ya. Dalam bahasa Arab. Ya. An-nar. Ataupun nama-nama nar. Itu mu'annas. Halim talakti. Ta'im talakti, ta'nya yang akhir ya, itu dikasrah, bermirta, dikasrah, karena untuk mu'annas, yakni jahannam. Apakah engkau sudah penuh? Apakah engkau sudah terisi penuh? Gitu ya. Wa taqulu hal min mazidin, dan taqulu, ini fi'il mudhari', huruf mudhari' dengan ta', untuk siapa? Ada dua kemungkinan, untuk anta, ataukah untuk hiya. Sesuaikan dengan sesuaikan dengan konteks pembicaraan atau konteks ayat ini. Tadi ucapannya untuk Allah di sini berkata kepada Jahannam, "Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti." Sehingga apa? Wa taqulu di sini tentunya merujuk pada atau terkait pada kalimat sebelumnya tadi. Jadi di sini untuk hiya. Jadi wa taqulu dan dia mengatakan, bukan engkau mengatakan, bukan anta tapi dia. Wa taqulu dan dia mengatakan, siapa dia di sini? Jahannam. Dia yaitu Jahannam itu mengatakan atau bertanya, hal min mazidin, apakah ada tambahan? Hal min mazidin, apakah ada tambahan? Ini. Itu sedikit uraian dari beberapa kata yang ada dalam ayat ini untuk sekaligus merujaah atau mengingat kembali pada pembahasan-pembahasan yang terdahulu pada pelajaran-pelajaran yang pernah didapatkan terkait dengan masing-masingnya ya. Sekedar tadi untuk merujaah ya. Untuk pembahasan secara rinci pada masing-masingnya nanti bisa dilihat pada babnya masing-masing ya. Silahkan. Ya. Kembali ke sini terkait dengan pembahasan kali ini, yakni tentang bab ifta'ala. Pada ayat ini, yang termasuk bab ifta'ala pada lafad imtala'ti. Imtala'ti. Ya, jadi fi'ilnya imtala'a. Fi'ilnya ifta'ala itu imtala'a, ini fi'il ma'udhi. Imtala'a. Kemudian dia bersambung dengan dhamir ta' untuk mukhatabah. Ta' yang dikasrah. Ya, menjadi imtala'ti. Berikutnya sanian yang kedua. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Taha ayat yang ke-132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Dan perintahkan keluargamu untuk salat, ya, perintahkan keluargamu salat, untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah padanya. Ya, bersabarlah atas atau bersabarlah pada salat tersebut. Ini dalam mengerjakan salat tersebut. Ini. Yang termasuk bab ista'ala pada lafaz istabir, ya. Istabir. Ini termasuk bab ista'ala. Tentu apa? Ya, fi'il amr. Ya, fi'il amr, ya, maudhinya istabara, istabara, yasbabiru, istabir. Jadi huruf ta berubah menjadi huruf ta. Kenapa? Karena fa' kalimah berupa huruf suak, sebagaimana dibahas pada tamrin yang sebelumnya kemarin, ya. Ini. Berikutnya salisan yang ketiga. Nastami'u ila tilawatil Qur'anil Karimi minal idha'ati kulla sabahin. Nastami'u ila tilawatil Qur'anil Karimi minal idha'ati kulla sabahin. Saya mendengarkan atau saya menyimak pada bacaan Al-Qur'anul Karim, atau saya mendengarkan, saya menyimak bacaan Al-Qur'anul Karim minal idha'ati, dari siaran radio. Kulla sobahin, setiap pagi. Kulla sobahin, setiap pagi. Berarti maknanya menunjukkan perbuatan yang rutin, terus menerus. Saya selalu, saya senantiasa, ya, mendengarkan atau menyimak bacaan Al-Quranul Karim dari siaran radio setiap pagi, pada setiap pagi. Kulla, ini juga dzaraf, ya, mansub dengan fathah. Jadi pada setiap pagi atau di setiap pagi. Ini yang termasuk bab ifta'ala pada lafaz astami'u, ya. Astami'u bentuk apa ini? Fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' untuk mutakallim. Jadi fa'ilnya adalah, atau yang melakukan adalah mutakallim, pembicara, satu orang. Ya, huruf mudhara'ah dengan hamzah berarti menunjukkan ini digunakan untuk mutakallim. Secara makna, ya, secara makna ini digunakan untuk mutakallim, yang menjadi pelaku adalah mutakallim. Adapun secara nahwu, secara tata bahasa, yang menjadi fa'il dari fi'il astami'u adalah dhamir mustatir, takdirnya ana, takdiruhu ana. Ini. Berikutnya, rabi'an yang keempat, yaqulul mudhi'u, si sang penyiar, al-mudhi', penyiar, penyiar radio atau yang semisalnya, ya, mungkin radio atau televisi atau yang semisal itu, ya. Yaqulul mudhi'u, sang atau si penyiar mengatakan, ayyuhal mustami'un al-kiramu, ayyuhal mustami'un al-kiramu, ilaikum nashratal akhbari. Ilaikum nashratal akhbari. Ya, ayyuhal mustami'un al-kiramu, wahai para pendengar yang budiman. Kalau di Indonesia mengatakan al-kiram, yang budiman, ya. Yang mulia, maksudnya yang, ya, semakna dengan itu, ya. Jadi, ayyuhal mustami'un al-kiram, wahai para pendengar yang budiman. Ya, para penyimak. Kalau di Indonesia seringkalinya diucapkan dengan para pendengar, ya. Wahai para pendengar yang budiman. Kalau dikatakan para penyimak yang budiman agak janggal, agak aneh, tidak biasa. Yang biasanya para pendengar yang budiman, ya. Ini al-mustami'un. Ilaikum nashratal akhbari. Ilaikum nashratal akhbari. Ya. Kalau arti secara bahasa, ilaikum bermakna khudu. Ini isim fi'il. Ilaikum di sini dia isim fi'il. jadi bukan jar wa majrur, tetapi dia isim fi'il, jadi bermakna khudh. Kalau untuk jamak, karena di sini ada mim untuk jamak ya, ilaikum, maka bermakna khudhu, ambillah oleh kalian, jadi ambillah. Ya, nashrat al-akhbari, siaran berita-berita. Ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab diungkapkan seperti ini, ilaikum nashrat al-akhbari. Ya, ambillah siaran berita-berita ini. Ya, kalau di Indonesia, orang Indonesia mengatakan apa? Ya, wahai para pendengar yang budiman, apa? Dengarkanlah atau simaklah. Ya, siaran berita ini, siaran berita-berita ini, gitu ya. Jadi sesuaikan, kalau bahasa Arab ataupun orang Arab mengungkapkan dengan lafaz seperti ini, dengan pilihan lafaz ini, dengan bentuk seperti ini, bentuk kalimat, bentuk ungkapan atau uslub seperti ini misalnya. Tapi kalau orang Indonesia tadi memilih lafaz, memilih kata-kata ataupun memilih bentuk kalimat, ya sesuai dengan budaya orang Indonesia, sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia, sesuaikan masing-masingnya. Ya. Nah, yang termasuk bab ifta'ala pada lafaz al-mustami'una. Al-mustami'una ini termasuk bab ifta'ala, ini bentuk isim fa'il. Ya, isim fa'il. Ya, isim fa'il dari fi'il mudhari, dari fi'il madhi. Ifta'ala berarti istama'a. Istama'a, mujarotnya sami'a, ya, fi'il mujarotnya sami'a, mendengar, kemudian dibentuk bab ifta'ala menjadi istama'a, ya. Hanya saja di sini bukan makna mutawa'ah, ya. Di sini bukan makna mutawa'ah ya, sebagaimana tadi disebutkan mutawa'ah itu hanya salah satu, ya, salah satu saja makna dari bab ifta'ala. Berarti di sana masih ada makna-makna yang lain ya. Ini. Jadi tadi kembali ke sini, istama'a, yastami'u, ya, mudhari'nya yastami'u, kemudian isim fa'ilnya menjadi mustami'un, mustami'un. Ini. Untuk yang mufrad, isim fa'il untuk yang mufrad mustami'un dengan tanwin ya. Bomah dan win, mustami'un. Untuk jamaknya, dengan jamak muzakkar salim, ya, dengan bentuk jamak muzakkar salim, menjadi mustami'una. Ditambahkan waw dan nun di akhir. Mustami'una. Ini. Menjadi ini. Baik. Kemudian di sini dalam penggunaan ditambahkan alif lam. Ya, sesuai dengan keperluan yang ada dalam kalimat ini. Tapi secara bentuk tadi ini adalah isim fa'ilnya. Berikutnya khamisan yang kelima, da'utullaha fil multaz fil multazami yauma i'tamartu, yauma i'tamartu. Ya, da'utullaha, aku berdoa kepada Allah, aku meminta Allah fil multazami, di multazam. Yauma tamartu, pada hari atau di hari aku berumrah, pada hari aku umrah, melakukan ibadah umrah. Ini yang termasuk bab ista'ala pada lafaz al-multazam. Ya, multazam fi'ilnya, fi'il madhinya iltazama, iltazama, dari mujaradnya lazima, dibentuk ifta'ala menjadi iltazama. Kemudian di sini terkait dengan tempat, ya, dibentuk menjadi multazamun. Ini bentuk ya isim, kalau dia menunjukkan tempat berarti dia adalah isim makan. Ya, isim makan. Ya, mufta'alun, multazamun, seperti itu. Kemudian yauma tamartu, yauma pada hari i'tamartu, i'tamara, ifta'ala. Ini fi'il, fi'il madhi. Ya, fi'il madhi bersama dengan pemirta untuk mutakallim ya, i'tamartu. Ini ya. Berikutnya, sadisan yang keenam, ibtasim, la takun abisan. ibtasim, ya tersenyumlah. La takun abisan, janganlah engkau menjadi abisan, orang yang bermuka masam atau pemurung, yang cemberut. Ini yang termasuk bab ista'anah pada lafaz ibtasim. Ini bentuk fi'il amr. Ya, fi'il amr. Ya, maudhinya ibtasama, ya. Ibtasama yabtasimu ibtasim. Berikutnya sabian yang ketujuh. Ittasaltu bi abi hatifiyan. Ittasaltu bi abi hatifiyan. Wa akhbartuhu bi ma'idi safari. Wa akhbartuhu bi ma'idi safari. Ya. Ittasaltu bi abi hatifiyan, saya menghubungi ayah saya, ya, hatifiyan, secara telepon. Ya, saya menghubungi ayah saya dengan telepon atau lewat telepon. Atau kalau orang Indonesia cukup mengatakan saya menelepon ayah saya. Ya. Orang-orang mengatakan ittasaltu bi abi hatifiyan. Saya menghubungi ayah saya. Saya menghubungi ayah saya lewat telepon. Wa akhbartuhu bi ma'idi safari, dan aku mengkhabarkan kepada beliau bi ma'idi safari, ya, dengan waktu perjanjian atau waktu rencana perjalanan saya, ya, ini yang termasuk bab ifta'ala ittasaltu, ya, yakni fi'il madhi ittasala, ittasala. Ittasola di sini bersambung dengan pemirsa. Ini fi'il madhi ittasola termasuk bab ifta'ala. Berikutnya tsaminan ke-8, qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan di surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang takut pada Allah, yaj'al lahu makhraja, misalnya Allah jadikan untuknya jalan keluar, tempat keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu, dan dia, misalnya dia, Allah akan memberikan rezeki padanya dari arah yang dia tidak sangka. Yang termasuk bab ifta'ala pada lafaz yattaqi wa may yattaqillaha, yattaqi ini termasuk bab ifta'ala. Ini bentuk fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' di sini dia majzum, dijazmkan oleh man, man asyartiyah, ya, sehingga dia majzum. Tanda jazmnya dengan membuang huruf akhir, yakni berupa huruf illah. Ya, jadi asalnya yattaqi, ya, setelah qaf ada ya, ya yattaqi, ini kemudian majzum menjadi yattaqi. Ya, fi'il madhinya apa? Ittaqa, ya, ittaqa, yattaqi. Pada tamrin yang sebelumnya kemarin sudah dibahas, ya, ini waqa, dari waqa dibentuk menjadi ifta'ala menjadi ittaqa. Ada perubahan huruf, jadi wawnya diubah menjadi ta. Ini, jadi ini termasuk bab ifta'ala. Kemudian lafaz yang lain pada ayat ini yahtasibu, yahtasibu ini fi'il mudhari', ya, madhinya ihtasaba, ihtasaba, ifta'ala. Ini berikutnya tasian yang ke-9, yattajihul muslimuna fi salawatihim ila ka'batil musyarrafati. Yattajihul muslimuna fi salawatihim ila ka'batil musyarrafati. Kaum muslimin itu menghadapkan atau menghadap, ya, yattajihu menghadapkan, mengarahkan wajah, atau dia, ya, yattajihu, ya, mengarahkan wajah atau menghadap. Jadi kaum muslimin menghadap, menghadapkan wajah, fi salawatihim, pada salat-salat mereka, ilal ka'batil musyarrafati, pada ka'bah musyarrafah, ya, ke arah ka'bah musyarrafah, ka'bah yang dimuliakan. Ya. Yang termasuk bab ifta'ala pada fi'il yattajihu, ya, yattajihu ini fi'il mudhari', fi'il madhinya ittajaha, ittajaha. Jadi hak yang akhir itu bukan bukan dhamir hak ya, tetapi itu huruf akhir lam kalimah pada fi'il ini. Yattajihu mudhari'nya itu mudhari' ya, madhinya ittajaha. Mujarrotnya apa? Asalnya wajuha ya. Wajuha ya, dibentuk ifta'ala menjadi ittajaha. Ini mengarahkan wajah atau menghadap ya, menghadapkan wajah. Ini berikutnya asyara yang ke-10 qala sallallahu alaihi wasallam wa man idda'a ma laisa lahu wa man idda'a ma laisa lahu falaisa minna. Barang siapa yang mengaku idda'a mengaku-ngaku mengklaim atau mengaku-ngaku ma laisa lahu sesuatu yang tidak ada padanya, sesuatu yang bukan atau tidak ada padanya, sesuatu yang bukan miliknya. Barang siapa yang mengaku-ngaku, barang siapa yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, yang tidak dia miliki, tidak ada padanya, falaisa minna, maka bukanlah dia dari kami, dia bukan termasuk dari golongan kami, golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang ini rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang termasuk bab ifta'ala pada contoh ini, pada hadis ini idda'a ya, ifta'ala dengan perubahan ta menjadi dal menjadi idda'a, ini bentuk fi'il madhi ya. Berikutnya hadis yang ke-11 qala ta'ala fi suratul furqani, Allah taala mengatakan berkata dalam surah al-furqan wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila wa yawma ya'adhu zalimu ala yadayhi wa yawma mansub berarti dia taraf ya, jadi pada hari atau di hari ya'adhu zalimu orang zalim itu menggigit ala yadayhi kedua tangannya ya, pada hari orang zalim itu menggigit kedua tangannya yaqulu ya laitani sambil mengatakan ya laitani duhai seandainya aku dulu ittakhadtu ma'ar rasuli sabila aku mengambil jalan bersama rasul mengikuti jalan rasul mengambil jalan bersama rasul maksudnya mengikuti jalannya rasul bersama-sama rasul ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila duhai seandainya duhai celakanya aku seandainya dulu aku tidak mengambil si fulan itu menjadi khalil, menjadi kekasih, menjadi sahabat karib ya, atau selebihnya bisa dibaca, dilihat pada surah Al-Furqan ayat yang ke-27 dan 28 ya, yang termasuk bab ifta'ala pada ayat ini pada lafaz ittakhadtu ya, dari akhadha ya, mujarrotnya akhadha dibentuk ifta'ala menjadi ittakhadha kemudian menjadi ittakhadha. Nah di situ dijelaskan di bawahnya ya, ittakhadha ifta'ala min akhadha, jadi ittakhadha itu adalah ifta'ala dari akhadha, jadi mujarrotnya asalnya adalah akhadha kemudian dibentuk pada bab ifta'ala menjadi ittakhadha. Kok bisa, bagaimana? Asluhu asalnya adalah ittakhadha ya, kalau dirunut secara asal dari akhadha ketika dibentuk ifta'ala hasil asalnya akan menjadi ittakhadha ya kan, sesuaikan huruf-hurufnya fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah kemudian huruf tambahannya ya. Hasilnya secara asal menjadi ittakhadha Lalu udghimatil hamzatu fit ta'i. Lalu hamzahnya dari i'takhadha tadi, hamzahnya itu diidghamkan pada ta. Hamzah diidghamkan, dimasukkan pada ta, sehingga menjadi ittakhadha. Ya, menjadi ittakhadha. Ini. Nah, kemudian mudhari'nya apa? Ittakhadha, mudhari'nya yattakhidhu. Yattakhidhu. Yattakhidhu itu mudhari'nya. Untuk mutakallim, huruf mudhari' dengan hamzah menjadi attakhidhu. Attakhidhu. Seperti dalam ayat yang berikutnya tadi, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini attakhidh, ini mudhari' untuk mutakallim. Di sini mudhari' ini majzum karena didahului oleh lam, lam attakhidh. Ya. Ini. Jadi ittakhadtu itu fi'il madhinya, ittakhadha ya, bersambung dengan dhamir ta untuk mutakallim. Kemudian lam attakhidh, attakhidh ini mudhari' majzum ya, untuk mutakallim. Ya. Ini beberapa contoh penggunaan fi'il bab ifta'ala baik pada madhi mudhari' maupun mustaqabnya yang lain ya. Ini. Berikutnya tamrin ke-10. Ini masih terkait dengan bab ifta'ala ya, asyur dan ke-10. A yakni hamzah di sini adalah hamzah istifham. Ya, kalau lafadznya adalah A, hamzah yang fathah, tapi dia disebut dengan nama huruf hijaiyahnya, jadi hamzah. Karena hanya satu huruf ya. Jadi hamzah di sini adalah hamzah istifham. Hamzah istifham ketika bertemu dengan ifta'ala menjadi afta'ala. Afta'ala. Jadi kalau diucapkan apa? Intonasinya, suaranya juga menyesuaikan. Orang bertanya kan suaranya apa agak meninggi gitu ya. Tetapi bukan keras, bukan apa? Bukan seperti orang berteriak, berseru tidak, tapi dia dari datar agak meninggi sedikit. Apakah seperti ini? Bukan datar, apakah seperti ini? Nah, itu intonasi dalam, kalau dalam bahasa Indonesia, intonasi untuk kalimat berita atau penggambaran ya datar. Misalkan ini adalah buku, datar gitu ya intonasinya. Kalau kalian pertanyaan, apakah ini buku? Ya, intonasinya atau apa nadanya itu kan ada perbedaannya. Bukan apakah ini buku, dalam konteks itu bertanya. Ya, itu terlalu datar. Untuk bertanya ada intonasi yang agak naik tadi. Apakah ini buku? Ya. Ini juga dalam bahasa Arab juga ada semacam itu. Ketika kalimat itu istifhami ya, jadi mengandung makna untuk bertanya, ya diucapkan dengan intonasi atau ada dengan nada semacam itu. Afta'ala, bukan sekedar afta'ala, tapi afta'ala, ya. Beda ya, sedikit beda. Ini, jadi hamzah istifham ketika dia masuk pada ifta'ala, ya, bertemu dengan fi'il bab ifta'ala ini, terkhusus di sini fi'il madhi, ya, fi'il madhi secara khusus, lebih khususnya ya. Maka apa yang terjadi? Hamzah wasal, yaitu hamzah tambahan pada bab ifta'ala, ini menjadi hilang. Menjadi hilang. Hilang dalam ucapan dan juga hilang dalam penulisan. Tidak diucapkan dan juga tidak dituliskan. Ya, sehingga cukup seperti ini, hamzah istifham, kemudian langsung bersambung dengan fi'il ifta'ala yang dihilangkan hamzah wasalnya. Afta'ala seperti itu. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata sebagai contoh, astafal banati 'alal banin. Astafal banati 'alal banin. Apakah dia memilih anak-anak perempuan atas atau terhadap anak-anak laki-laki? Apakah dia memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki? di surat Shafat ayat yang 153. Ini astafa. Astafa asalnya hamzah istifham, kemudian bersambung dengan fi'il istafa menjadi astafa. Apakah dia memilih? Secara makna demikian, karena di situ hamzahnya istifham, bertanya, apakah dia memilih? Ya, ini. Dan di sana juga ada pembahasan ya, hamzah istifham ya, memang dia atau makna secara asal istifham itu bertanya, hanya saja terkadang apa? Istifham ataupun bertanya itu tidak mesti butuh jawabannya. Itu. Ada pembahasan semacam itu juga. Dalam bahasa Indonesia pun juga demikian. Terkadang ungkapan dengan pertanyaan, dengan kalimat tanya atau dengan kata tanya, tetapi tidak membutuhkan jawaban. Artinya di situ dimaksudkan sebagai bentuk apa bentuk teguran atau bentuk yang lain, artinya bukan sebagai bentuk pertanyaan. Ya. Itu di pembahasan dalam ilmu makna ya, di sana nanti insyaallah. Dan ini sampai di sini pembahasan tentang bab ifta'ala pada daras ini ya, sampai pada tamrin yang ke-10. Untuk tamrin yang berikutnya pembahasan sudah di luar itu, artinya tidak lagi terkait dengan bab ifta'ala. Kita tambah satu lagi. Tamrin yang berikutnya, hadiya asyar yang ke-11. Fa'idha huwa qaribun. Fa'idha huwa qaribun. Maka, dan tentunya bisa dilihat ya pada daras kemarin, pada percakapan, hiwar, dalam daras ke-6 ini, ada kalimat yang mendahuluinya ya. Apa kemarin? Dalam hiwar. Kunna nadhunnuhu ba'idan. Tadinya kami menyangka ujian itu jauh. Kami kira itu masih jauh. Fa'idha huwa qaribun. Tapi, maka, apa? Tiba-tiba, atau, ternyata, ya, orang Indonesia mengatakan, tiba-tiba atau ternyata. Jadi, ternyata dia itu dekat, ternyata ujiannya sudah dekat. Atau tiba-tiba ujiannya sudah dekat. Ya, tinggal dipilih ya kalau dalam bahasa Indonesia, mana yang lebih pas, lebih mudah dimengerti. Tiba-tiba ujian itu dekat. Atau ternyata ujian itu dekat. Gitu ya. Maknanya secara pokok sama ya. Artinya menunjukkan sesuatu yang apa? Yang tidak diharapkan, sesuatu yang di luar perkiraan. Ya, itu. Tiba-tiba atau ternyata. Atau yang semisal dengan itu. Ini. Fa'idha huwa qaribun. Maka tiba-tiba dia itu dekat. Maka ternyata dia itu dekat. Ujian itu dekat. Hadihi idha al-fuja'iyatu. Ini, idha dalam contoh kalimat semacam ini adalah idha al-fuja'iyah. Idha fuja'iyah. Watufidu wuku'a amrin ghairi mutawakka'in. Watufidu wuku'a amrin ghairi mutawakka'in. Idza fuja'iyah ini memberikan faedah, memberikan makna. Wuku'a amrin terjadinya suatu perkara. Terjadinya suatu perkara. Ghairi mutawakka'in. Yang tidak diharapkan. Yang tidak disangka. Tidak diduga. Tidak diharapkan. Kami mengira ujiannya itu masih jauh. Ternyata ujiannya sudah dekat. Kan tidak disangka, tidak diharapkan atau tidak diduga sebelumnya. Sebelumnya menyangka masih jauh, masih lama. Ternyata sudah dekat, tinggal beberapa hari lagi misalnya. Gitu. Tiba-tiba ujian itu sudah terasa dekat. Tidak disangka, tidak diduga atau tidak diharapkan. Ini ya, jadi idza fuja'iyah ini memberikan makna tadi terjadinya suatu perkara yang tidak diharapkan, tidak diduga atau tidak disangka. Tadkhulu 'alal jumlatil ismiyati. Tadkhulu 'alal jumlatil ismiyati. Idza fujaiyah, ini masuk pada jumlah ismiyah. Masuk pada jumlah ismiyah, jadi masuk pada mubtada dan khabar. Jadi kalau dikatakan masuk pada jumlah ismiyah, berarti dia masuk pada mubtada dan khabar. Wa yajuzu al-ibtida'u bin nakirati ba'daha, dan boleh ibtida', ya, memulai bin nakirah, dengan nakirah. Ba'daha, setelahnya, setelah idza fujaiyah. Ya, tadi dikatakan idza fujaiyah masuk pada mubtada dan khabar. Masuk pada jumlah ismiyah, berarti kan dia masuk pada mubtada dan khabar. Ya, secara asal atau pada umumnya mubtada itu ma'rifah, tetapi boleh pula mubtada itu nakirah. Dan dalam hal ini terkait dengan idza fujaiyah, setelah idza fujaiyah itu boleh dimulai dengan nakirah. Artinya apa? Yang menjadi mubtada itu keadaannya nakirah, itu boleh. Ya, setelah idza fujaiyah. Ini dijelaskan dengan contoh-contoh berikut. Ya. Sebelumnya ada satu faedah lagi, la ta'ti idzal fujaiyatu fi awwalil kalami. La ta'ti idzal fujaiyatu fi awwalil kalami. Idza fujaiyah itu tidak datang di permulaan kalimat, ya, di permulaan kalam atau permulaan ucapan. Jadi idza fujaiyah itu tidak berada di permulaan ucapan, tidak berada di permulaan kalimat atau kalam. Artinya apa? Dia ada di tengah-tengah. Ada kalimat lain, ada ucapan, ada kalam lain yang mendahuluinya. Tidak berada di apa? Di awal ucapan. Misalnya seseorang langsung mengatakan idza huwa qaribun, ternyata dia itu dekat, ternyata dia itu jauh, atau yang semisalnya. Tidak, ada kalimat lain yang mendahuluinya. Nah, inilah salah satu yang membedakan antara idza fujaiyah dengan idza adzarfiyah. Kalau idza adzarfiyah atau idza asyartiyah, ya, di situ dia bisa terletak di awal kalimat. Idza yang bermakna zarf ataupun bermakna syarat. Seperti dalam contoh idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Atau dalam contoh yang lain dalam hadis, idza jaa ramadan futihat abwabul jannati. Jika datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu jannah. Nah, di situ idzanya adalah idza asyartiyah, adzarfiyah. Idza yang terkait dengan syarat, idza yang terkait dengan zaraf. Berbeda dengan idza fujaiyah. Lafadznya sama, idza, tetapi maknanya berbeda, ya, fungsinya berbeda, keadaannya juga berbeda. Ya, ini. Yang membedakan apa? Konteks kalimatnya. Ketika dijumpai lafadz idza dalam satu kalimat, untuk membedakan antara idza fujaiyah dengan idza asyartiyah atau adzarfiyah, itu dalam konteks kalimatnya, siyaqul kalamnya. Ya, insyaAllah bisa diketahui mana itu idza fujaiyah dan mana itu idza asyartiyah adzarfiyah. Ini di antaranya tadi yang membedakan selain siyaqul kalam, selain konteksnya adalah letaknya. Di mana idza fujaiyah ini tidak terletak di awal kalimat, di awal ucapan. Amsilatan li idza fujaiyati. Ambillah contoh-contoh untuk idza fujaiyah. Ambillah. Maksudnya apa? Lihatlah, perhatikanlah contoh-contoh untuk idza fujaiyah. Ha'a di sini, ya. Ha'a ini isim fi'il, termasuk isim fi'il. Yakni isim fi'il amr. Ya, bermakna khudz. Ambillah. Ya. Untuk mufrad, untuk muzakkar mufrad, ya, ha'a. Kalau untuk jamak nanti menjadi ha'um. Seperti dalam ayat ha'umu qara'u kitabiyah, ha'um dalam ayat tersebut ya, ha'um iqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku. Itu ha'um untuk jamaknya dengan mim untuk jamak. Kalau untuk di sini ha'a untuk mufradnya, mufrad mudzakkar ha'a. Kalau mufrad mu'anas ha'i dengan kasrah ya, seperti pada dhamir anta anti ya. Tapi di sini ha'a tadi isim fi'il ya. Mungkin di pembahasan isim fi'il nanti akan dibahas lebih rinci insyaallah. Jadi ha'a amsilatan ya, sehingga amsilatan disitu dia mansub sebagai maf'ul bih dari ha'a. Jadi ambillah, perhatikan contoh-contoh untuk idza fujaiyah. Awalnya pertama, dakhaltul fasla fa idza mudirul jami'ati jalisun. Aku masuk kelas. Fa idza mudirul jami'ati jalisun, maka tiba-tiba mudir jami'ah duduk. Maka ternyata mudir jami'ah itu duduk. Duduk. Ya berada di kelas, dalam kelas dia duduk di dalam kelas tersebut. Ini idza fujaiyah fa idza mudirul jami'ah. Ya, mudir jami'ah apa mungkin rektor ya atau dekan ya. Semisal itu atau direktur di universitas, pimpinan di universitas ya. Jadi ini fa idza mudirul jami'ati jalisan, maka tiba-tiba atau maka ternyata mudir jami'ah duduk. Salian yang kedua, dakhaltul ghurfata fa idza hayyatun 'ala sariri. Aku masuk kamar, maka tiba-tiba hayatan ala sariri, ada seekor ular di atas tempat tidur. Tiba-tiba ada seekor ular di atas tempat tidur. Atau ternyata ada seekor ular di atas tempat tidur. Ini. Nah, di sini hayatan permulaan kalimat setelah idza fujaiyah, dia keadaannya nakirah, hayatan. Kalau mudirul jami'ati, mudiru itu ma'rifah. Dia idhofah pada al-jami'ah, maka dia ma'rifah. Kalau hayatan dia nakirah. Ini boleh sebagaimana tadi disebutkan dalam kaidah tadi ya, yajuzul ibtida'u bin nakirati ba'daha. Ini. Salisan yang ketiga, kharajtu minal baiti fa idza sadiqun bil babi. Saya keluar dari rumah. Fa idza sadiqun bil babi, maka tiba-tiba ada seorang kawan di pintu, berada di pintu. Ternyata ada seorang kawan, seorang sahabat di pintu. Ini. Sadiqan, ini juga nakirah. Rabi'an yang keempat, dhanantuka mudarrisan fa idza anta tabibun. Aku menyangka, aku menduga engkau itu guru. Aku menyangka, aku menduga engkau seorang guru. Fa idza anta tabibun, maka ternyata engkau adalah seorang dokter. Kalau di sini mungkin lebih tepat dengan ternyata ya, dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dikatakan tiba-tiba itu agak ya agak aneh, agak janggal dalam bahasa Indonesia. Aku menyangka engkau itu seorang guru, tiba-tiba engkau seorang dokter. Kalau dalam bahasa Indonesia tiba-tiba itu apa maknanya? Sesuatu yang berubah dalam sesaat. Mengarah ke situ ya, tiba-tiba demikian, tiba-tiba seperti ini, itu seolah-olah tadi menunjukkan sesuatu yang keadaannya berubah dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sesaat, atau yang semisal itu, yang semakna itu, mengarah pada makna seperti itu, itu kalau diungkapkan dengan tiba-tiba dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam konteks ini, seperti contoh nomor 4 tadi, ya mungkin agak kurang pas ya. Saya menyangka engkau itu seorang guru, tiba-tiba engkau seorang dokter. Lebih tepatnya dengan lafaz ternyata. Ya. Saya menyangka, saya menduga engkau itu seorang guru, ternyata engkau itu seorang dokter. Ya, jadi pilihan kata juga perhatikan dalam masing-masing bahasa, mana yang lebih pas, yang lebih tepat, yang lebih mudah difahami. Lebih mudah difahami oleh pendengar, oleh orang lain. Karena yang namanya ucapan tentunya apa? Ya tidak untuk diri sendiri, tidak untuk orang yang mengucapkan saja, tapi orang lain yang mendengarkan kan juga mestinya dia bisa faham, bisa mudah faham dengan apa yang dia ucapkan. Ya. Ini. Dan menggunakan lafaz-lafaz yang apa? Sudah biasa digunakan dalam masing-masing pengguna bahasa. Kalau orang Arab ya dengan masyarakat Arab, kalau orang Indonesia dengan masyarakat Indonesia, mana yang lebih lazim digunakan? Lebih mudah difahami dan lebih lazim digunakan seperti itu ya. Ini. Contoh yang berikutnya, yang kelima, khamisan yang kelima, wa fit tanzili fi qissati Musa alaihi salamu, di dalam Al-Qur'an At-Tanzil, nama lain dari Al-Qur'an. Fi qissati Musa alaihi salamu, pada kisah Nabi Musa alaihi salam, fa alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin wa naz'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Ya, fa'alqa 'asahu, maka dia yaitu Musa itu melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya thu'banun mubin, maka tiba-tiba. Ya, ini mungkin tiba-tiba lebih tepat. Fa'idha hiya thu'banun mubin, maka tiba-tiba dia itu seekor ular yang nyata. Jadi Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah Ta'ala melemparkan tongkatnya. Lalu apa? Tiba-tiba ya, tongkat itu berubah menjadi thu'banun mubin, seekor ular yang nyata, benar-benar ular, makhluk hidup atau hewan, ular nyata, sungguhan. Bukan sekedar ular jadi-jadian, tapi ular sungguhan. Ya, buktinya apa? Dia memakan ular jadi-jadian yang dibuat oleh para penyihir. Kalau yang dibuat para penyihir itu ular jadi-jadian, bukan ular sungguhan. Ya. Hanya ular jadi-jadian. Jadi apa? Ya hanya sihir. Sihir itu kan menipu mata, mengelabuhi pandangan orang. Hakikatnya tetap itu tali-tali, tapi di dalam pandangan orang-orang yang tersihir itu menjadi ular, dilihat sebagai ular. Jadi ular jadi-jadian. Adapun tongkat Nabi Musa yang dilemparkan oleh beliau alaihi salam atas perintah Allah Ta'ala itu berubah menjadi ular sungguhan. Ini. Subhanun mubin, ular yang nyata, yang sungguh. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin, dan dia mencabut tangannya, fa idza hiya baydha'u, maka tiba-tiba dia itu baydha', putih. Ya, dia berwarna putih atau bersin putih di situ Allah alam mengeluarkan sinar yang putih. Nanti bisa dirujuk ya dalam surah Al-A'raf atau dalam ayat yang lain tentang ini. Jadi tiba-tiba dia itu putih, lin nadhirin, bagi orang-orang yang memandangnya. Ini. Jadi untuk di sini faida atau idza fujayyah ya dalam bahasa Indonesia lebih tepat diartikan dengan tiba-tiba. Karena perubahan yang seketika sebuah tongkat dilemparkan lalu langsung berubah menjadi ular yang nyata. Itu tiba-tiba ya, dalam bahasa Indonesia ya, tiba-tiba lebih tepat. Kemudian tadi Nabi Musa alaihissalam mencabut tangannya dari ketiaknya, lalu ketika sudah dicabut, maka tiba-tiba ya, tangan itu menjadi putih, berwarna putih atau bersinar, mengeluarkan sinar yang putih. Ini tiba-tiba lebih tepat untuk memaknai idza fujayyah dalam ayat ini. Tapi kalau yang tadi, pada contoh yang tadi, fa idza anta tabibun, lebih tepat dimaknai dengan ternyata. Itu ya. Adapun dalam bahasa Arab lafaznya sama idza, dan maknanya sama idza fujayyah. Ini. Adapun dalam bahasa Indonesia ada perbedaan tadi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Intinya sama. Ya, secara inti tetap sama, secara pokok tetap sama. Ya, ini apa? Tufidu wuqu'a amrin ghairi mutawaqqa'in. Jadi memberikan faedah terjadinya suatu perkara yang tidak diduga, yang tidak disangka, yang tidak diharapkan, yang tiba-tiba terjadi. Kalau memang itu secara tiba-tiba, ada yang semakna, yang sekira dengan itu. Gitu ya. Itulah idza fujaiyah. Baik. Ini pembahasan pada kesempatan kali ini untuk sampai pada tampilan yang ke-11 ya, untuk pertemuan atau untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu.